Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ba'd. Bab at-tashahhud. Al-hadis as-sadis 16 ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-116 wa huwa hadithun عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Dari عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه bahwa beliau menyatakan Rasulullah SAW mengajari aku tasyahud dalam keadaan tanganku di antara kedua tangannya. Kama yu'allimuni as-surah min al-Qur'an. Seperti mengajari aku satu surat dari Al-Qur'an. Ini tangannya. Qul kada wa kada. Baik. Kafi baina kafaihi. Qala, beliau mengajarkan kepadaku seperti mengajarkan Al-Qur'an. At-tahiyyatu lillah. Was-salatu was-salawatu wat-tayyibat. Wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره في آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah mengajarkan kepadaku dalam keadaan tanganku di antara tangan keduanya atau di antara kedua tangannya seperti mengajarkan kepadaku surat dari Al-Qur'an, yaitu mengajarkan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat ila akhirih. Dan dalam lafaz lain disebutkan dengan kalimat at-tahiyyatu lillah. Dalam riwayat disebutkan fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin shalih. Jika kalian melakukan hal tersebut maka kalian telah memberi salam kepada setiap hamba yang saleh di langit dan di bumi. Ini kalimat terakhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ibadillahis salihin bisa malaikat, bisa manusia, bisa jin, semuanya hamba-hamba Allah. Kalau saleh akan terkena doa ini. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Karena hamba-hamba ini tidak mesti dalam bentuk manusia. Bisa hamba-hamba Allah dalam bentuk jin, bisa hamba-hamba Allah dalam bentuk malaikat, bisa hamba-hamba Allah dalam bentuk manusia. Syaratnya as-salih. Dikatakan ibadillahis salihin. Maka kalau engkau mengucapkan hal tersebut, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samai wal ard. Wa fihi, dan dalam hadis yang sama disebutkan di akhirnya, falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan memilih permintaan apa yang dia mau minta sekehendaknya. Artinya disinilah tempatnya berdoa. Setelah selesai tasyahud, silakan berdoa. Falyatakhayyar, silakan memilih doa apa saja. Bukan setelah salam. Kalau setelah salam itu sudah baku dikirnya. Dari istighfar, astaghfirullah, 3 kali. Allahumma tassalam wa minkassalam. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dikir tasbih. Tahmid dan takbir 33 kali, 33 kali. ila akhirnya. Itu kan ada doanya juga, iya, tetapi sudah baku, itu namanya adkar, walaupun mengandung di dalamnya doa. Tetapi kalau engkau ingin meminta sesuatu, justru yang lebih bagus dan lebih dekat dengan Allah adalah ketika sujud dan setelah tasyahud. Karena itu adalah di dalam salat. Ketika engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam salat dan di luar salat lebih afdal dalam salat. Barakallahu fikum. Fal yatakhayyar min al-mas'alati ma syaa. Ada riwayatnya atau sebab wurudnya mengapa disebutkan hadis ini adalah ketika ada beberapa orang yang ingin memberi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah. Fa inna Allah huwa assalam. Karena Allah lah assalam. Maka diajarkan at-tashahud. At-tahiyyatu lillahi was-salatu wat-tayyibat. Dan diajarkan setelah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi jangan mengatakan assalamu ala Allah, tapi ucapkan Allahumma antas salam, engkaulah assalam, wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan, dan kembalinya kepada engkau juga assalam. Maha tinggi engkau, maha suci engkau, yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Daruqutni rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. المعنى الإجمالي يذكر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه التشهد. Disebutkan oleh عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengajarinya التشهد الذي يقال في جلوس الصلاة, yaitu yang dibaca ketika duduk dalam salat, الأول dan الأخير. Maksudnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Di rakaat kedua dan di rakaat keempat. Atau di rakaat kedua dan rakaat ketiga kalau salat maghrib. Al-awal wal-akhir fi salat al-ruba'iyah atau thulasiyah. Wa fil julusil akhir fi salat al-thuna'iyah. Atau di duduk terakhir pada salat yang dua rakaat. Salat atau dibaca ketika tasyahud yang pertama di rakaat kedua dan tasyahud yang kedua di rakaat keempat pada salat rubaiyah, dan di tasyahud pertama pada rakaat kedua dan tasyahud kedua pada rakaat ketiga dalam salat sulasiyah, dan pada tasyahud terakhir pada salat tunaiyah. Wa annahu uniya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bita'limihi iyyah faja'ala yadahu fi yadihi. Dan Rasulullah SAW menyengaja mengajari secara khusus kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu dijadikan tangannya di tangan beliau. Pernah melihat bagaimana dekatnya seorang mengajari seseorang? Nah, sebagaimana pernah saya alami ketika bertanya, tarik tangan saya, isma, genggam. Ya. Seperti itulah, kurang lebih, walaupun bentuknya kita tidak bisa memastikan, tetapi telapak tangan Abdullah bin Mas'ud di antara telapak tangan Rasulullah SAW, digenggam. Isma, diajarkan khusus kepadanya. Wafahamahu iyyahu, difahamkan dikir tersebut kepadanya. Takriran wa talqinan, diulang dan ditalqin, diimlakan. Seperti mengajarkan Al-Quran. Ka ihda suwaril Quran. Bagaimana kalian kalau mengajarkan Al-Quran pada adik-adik kalian atau pada teman-teman kalian yang di bawah kalian? Baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ayo, ikuti. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ila akhir. Wahakada talqin. Itu namanya talqin. Ka'ihda suwaril Qur'an, seperti mengajarkan salah satu surat-surat Al-Qur'an. Wa dzalika li ahammiyati hadhihi tanjidat. Ini menunjukkan betapa pentingnya tasyahud yang berisi tamjidat. Tamjid, pemujaan atau pemujian kepada Allah, atau tamjid bermakna pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatu lillah. Was-salawatu lillah. Wat-tayyibatu lillah. Naam. Assalamu alayka. Dan semoga salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Ini ikhwan ibnina azakumullah, dikatakan demikian lafadznya assalamu alayka, sehingga beberapa ulama berpegang dengan lafadz ini secara tauqifiyah. Artinya, naqif ala ma rawa fi hadzal hadis sahih. Pokoknya baku seperti ini. Walaupun ada pertanyaan di sana, beberapa pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin, kok mengajak bicara Rasul pakai dhamir kaf? Katanya, kalau ada dhamir kaf, berarti pembicaraan pada manusia. Maka tidak boleh dalam salat. Dalam salat itu tidak boleh ada ucapan yang memiliki dhamir kepada manusia. Harus kepada Allah semuanya. Di sini ada assalamualaika. Mereka menjawab, naqif ala maqala Rasulullah SAW. Apalagi diawali dengan kalimat Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengajari aku seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Mentalkinnya, mendiktenya ila akhirnya. Maka ini adalah lafaz yang para ulama berpegang kuat. Adapun mereka para ulama yang menyatakan ada riwayat lain, asar dari Abdullah bin Mas'ud sendiri yang meriwayatkan hadis ini, bahwa kami mengatakan assalamualaika ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak mengajak bicara Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah wafat. Ini khun ibn a'azam disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan bisa kalian cari supaya lebih yakin. Dari buku-bukunya Syekh Al-Albani atau langsung pada kitab-kitab hadis, cari asar beliau yang menyatakan kami membaca assalamualaika ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ba'da wafatihi kami membaca assalamu ala nabi. Dan tidak ada lagi dhamir kaf berarti. Assalamu ala nabi. Mintanya kepada Allah, ya Allah, berilah salawat kepada nabi. Dan itu boleh. Tidak mengganggu bacaan-bacaan Al-Quran atau bacaan-bacaan salat dengan dhamir kepada manusia. Wafihi. Wafi lafzin. Idza qa'ada ahadukum ila akhirih. Qala, dalam syarahnya disebutkan, faqad ibtada'at bi ta'dhimillah. Kalimatnya at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat, ini berisi tamjidat wa da'awat al-mubarakat. Pengagungan, pemujian dan da'awat, mengandung doa-doa dan mengandung berkah. Dimulai dengan ta'zimullah. Dimulai dengan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. At-ta'zimul mutlaq. Pengagungan yang mutlaq. Wa anahul mustahiq lissalawati. Dan bahwasanya dialah yang paling pantas dengan salawat. Wa sa'iril ibadat. Dan seluruh ibadat. Taib. Bagaimana salawat kepada Allah SWT? Doa. Arti yang pantas untuk kita berdoa kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah. Ketika disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat-malaikatnya dan yang lain bersalawat. Kalau Allah bersalawat, maknanya memuji hambanya di hadapan seluruh penduduk langit. Kalau malaikat bersalawat, maknanya berdoa. Demikian pula manusia dan kita ketika menyatakan bersalawat, berdoa. Maka maknanya segala macam doa adalah kepada Allah SWT. Wattayyibat minal aqwali wal a'mali wal awsaf. Juga tayyibat, segala yang baik. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, semuanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan milik Allah. Ucapan-ucapan yang baik seperti adhkar, puji-pujian, sanjungan kepada Allah, tahmid, tasbih, takbir ila akhirih. Wal amal seperti salat, puasa, ibadah, segala macam ibadah-ibadah kita dan amal-amal saleh kita harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diyakini bahwa itu biqada'illahi wa qadarih. Wal awsaf, segala sifat yang baik, maha tinggi, maha mulia, maha kuasa, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebaikan-kebaikan pada diri kita, sifat-sifat yang baik pada diri kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah takdirkan dan manusia tidak sempurna. Ikhwani fillah a'azzakumullah, sehingga at-tayyibat minal aqwali wal a'mali wal awsaf lillahi ta'ala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da an athna 'ala Allah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, thanna biddu'ai lin-nabi. Thanna artinya mengiringkan pada keduanya begitu. Mengikuti di belakangnya. Dari kata itsnain, thanna yani tsani, menjadikan yang keduanya doa. Pertama sudah disebutkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Wa thanna biddu'a. Dan diiringi yang kedua dengan doa kepada Nabi SAW. Bissalamati minan naqais. Doa dengan keselamatan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu minan naqais. Selamatan dari kekurangan-kekurangan. Wal afat. Dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Wa sa'alallaha lahur rahmah wal khair. Dan juga meminta kepada Allah untuk Nabi ar-Rahmah wal-Khair. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Meminta rahmat untuknya. Dan juga meminta barakah untuknya. Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Atau assalamu ala Nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Meminta keselamatan. Meminta rahmat. Meminta kebaikan barakah. Untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Waziyadah al-kamilah min dhalik. Dan itu maknanya meminta tambahan yang sempurna daripadanya. Thumma da'a li nafsihi. Kemudian berdoa untuk diri kita sendiri. Assalamu alayna. Ini semoga keselamatan juga atas kita sendiri. Da'a li nafsihi. Wal hadirina minal adamiyina wal malaikah. Dan juga untuk yang hadir di sana. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Al-hadirin minal adamiyin wal malaikati wal jin. Enam. Yang salihin tentunya. Yang bisa jadi ikut berjamaah bersama kalian. Thumma amma bidu'aihi ibadallahi salihin kullihim. Maka mendoakan kepada hamba-hamba Allah. Maksudnya mendoakan untuk hamba-hamba Allah yang saleh seluruhnya. Minal insi wal jinni wal malaikati ahli samai wal ardi. Semua hamba yang saleh. Dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat-malaikat, apakah penduduk langit ataupun penduduk bumi. As-sabiqina wal lahiqin. Bahkan untuk seluruhnya, yang lalu maupun yang akan datang. Mendoakan semuanya. Untuk seluruh hamba-hamba yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Yang mana? Seluruhnya. Yang di langit apa yang di bumi? Dua-duanya. Yang sekarang apa yang lalu apa yang akan datang? Seluruhnya. Apa yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Terkena doa kita. Masya Allah. Bagaimana kalau dikatakan wala kabibitsli? Ini menunjukkan betapa mulianya doa ini. Bukankah setiap doa kamu doakan orang lain, maka malaikat akan berkata, walaka bimithlih, dan bagimu yang seperti itu. Doakan satu orang dengan satu doa yang baik, malaikat berkata, semoga kamu pun dapat yang seperti itu. Dua, semoga kamu pun dapat yang seperti itu. Jadi dua. Kamu doakan tiga, semoga engkau mendapatkan yang seperti itu. Berarti tiga. Kalau kamu doakan seluruh hamba yang soleh, kamu juga dapat yang seperti mereka. Besar sekali. Maka jangan anggap remeh at-tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Fahadha min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ini merupakan keistimewaan beliau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ucapan yang disebut dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah kalimat yang ringkas tapi jami'. Kalimatnya wa ala ibadillah salihin. Tapi ternyata mendoakan seluruh manusia, jin dan malaikat-malaikat yang di langit dan yang di bumi, yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang, semuanya didoakan dengan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hada min jawami'i kalimihi. Karena min takhususihi, di antara keistimewaan-keistimewaan Rasulullah SAW adalah diberi jawami'ul kalim. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan pada para anbiya sebelumku. Setelah disebutkan, ju'iliat liyal ardu masjidan wa tahura, fayuma rajulain adrakat salah fal yusalli. Maka disebutkan salah satunya, utitu jawami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Nah, ini salah satunya. Contoh, jawami'u kalimihi. Jawami' kalimihi. Thumma syahida syahadat al-jazimah. Biannahu la ma'buda bihaqin illallah. Kemudian, mempersaksikan dengan persaksian yang kokoh atau persaksian yang sungguh-sungguh, yang jazimah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ay, wa anna muhammadan lahu sifatan. Setelah mempersaksikan tauhid, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua, mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW lahu sifatan. Memiliki dua sifat. Dan kita persaksikan kedua-duanya. Abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Ihdahuma annahu muttasifun bisifatil ubudiyah. Yang pertama, kita persaksikan bahwa beliau memiliki sifat ubudiyah. Ubudiyah bukan hanya bermakna kehambaan, tetapi bermakna pula abidan lillahi ta'ala. Dan bahwasannya Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Itu kan terjemahannya. Tetapi maknanya bukan sekedar hamba Allah. Alhamdulillah. Kalian juga hamba Allah, kita juga hamba Allah, bahkan orang kafir pun hamba Allah. Iya kan? Maka bukan hanya itu makna yang dikandung dalam kalimat abduhu, bukan. Tetapi maknanya hamba yang khusus, hamba yang istimewa. Karena idhafah ada dua macam. Sudah pernah dibahas, mudah-mudahan masih ingat. Ada idhafah yang kaitannya dengan kepemilikan, maka itu ammah, hamba Allah. Semua milik Allah, maka semuanya hamba Allah. Manusia yang kafir, yang muslim, manusia yang jelek, yang baik, seluruh jin yang kafir, yang muslim, semuanya milik Allah, maka boleh diidhofahkan dengan kalimat ibadullah. Mereka hamba-hamba Allah. Artinya hamba-hamba milik Allah. Itu idhofah yang pertama. Idhofah yang ammah. Tetapi ada idhofah khusus. Yang maknanya hamba yang diakui, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikhususkan. Seperti ketika Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhirih. Disebutkan sifat-sifatnya. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang kalau diganggu oleh orang jahil qalu salama. Yang menjauhi tempat-tempat yang jelek. Yang begini, ila akhirih. Berarti bukan sembarang ibadullah. Ibadur Rahman, ini orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambaku. Ini hambaku, ini hambaku. Dibanggakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah SWT. Sama seperti Allah SWT menyatakan, huwa alladhi asra bi'abdihi, abdihi. Maksudnya Rasulullah SAW. Tapi disebut hambanya. Walaupun seluruh manusia ini hamba Allah, tetapi Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang istimewa, yang khusus. Persamaannya, seperti ketika kita menyebut rumah-rumah yang ada ini semuanya milik Allah, maka dikatakan buyutullah. Tetapi ternyata kalau dikatakan Baitullah, yang dimaksud masjid. Apalagi ditambah Baitullahil Haram, yang dimaksud Ka'bah. Baitullah. Artinya ada keistimewaan di sana. Ini yang dipersaksikan dengan kalimat abduhu. Wasaniyah sifatur risalah. Yang kedua, disifati dengan sifat risalah. Wakilal wasfaini sifatut takrimi wa tashrif. Dan kedua-duanya merupakan sifat kemuliaan dan sifat pemuliaan. Wa tawassut bainal uluwi wal jafa. Dan pada dua sifat tadi adalah tawassutun, pertengahan di antara ghulu ekstrim dan jafa yang berkurang-kurangan. Karena ada batas tinggi, ada batas bawah. Seakan-akan dikurung antara dua batas. Batas tingginya adalah risalah, batas yang bawahnya adalah ibadah atau ubudiyah, kehambaan. Kalau sampai kebablasan menyebutkan dengan sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah, berarti dia melanggar batas atas. Batas atas itu risalah, tidak lebih dari itu. Jangan kebablasan mensifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Beliau Rasul yang mulia, yang tinggi, yang pilihan, yang istimewa, yang dicintai oleh Allah, Khalilullah, kekasih Allah, tetapi beliau Rasul. Itu paling tingginya. Jangan kebablasan sampai memujinya dengan ketuhanan. Engkau yang menakdirkan, engkau yang menciptakan, atau engkau yang mengabulkan doa, jangan. Nabi bukan Tuhan, bukan ilah. Batas bawahnya adalah ubudiyah. Beliau hamba Allah. Kalau engkau sampai menghinakannya di bawah itu, berarti engkau telah melampaui batas. Ikhwan ibnina azakullah, bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Seakan-akan ada dua rel agar kereta tidak menyimpang dari jalurnya. Rel pertama atau rel yang kanan adalah risalah. Rel yang kirinya ubudiyah. Ketika mereka memujinya berlebihan sampai menuhankannya, mensifati dengan sifat ketuhanan, kita ingatkan, jangan ekstrim. Rasulullah adalah hamba Allah. Beliau manusia, diciptakan oleh Allah, makhlukun yukhlaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan diberi sifat ketuhanan, jangan diberi sifat rububiyah, atau uluhiyah, atau asma wa sifat Allah, jangan. Beliau hamba Allah. Tetapi sebagian mereka berlebihan. Bukan hanya menyatakan Rasul, tapi menyatakan dengan kalimat-kalimat yang kebablasan. Maka kita ingatkan, beliau Rasul, tapi beliau adalah hamba Allah manusia. Ketika sebaliknya ada yang menghinakan, Rasul itu cuma tukang pos. Mengantarkan surat, selesai. Artinya Rasul itu pengantar surat. Risalahnya adalah Quran. Kita terima Qurannya, apa urusannya dengan tukang pos, kata mereka, kata pengingkar sunnah. Menghina Rasulullah SAW. Kita katakan tidak. Beliau walaupun memang hamba Allah, tetapi beliau Rasul yang dipilih, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disuruh oleh Allah untuk diikuti, diteladani, yang disuruh oleh Allah untuk jadi uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ini dua batas. Mereka berjalan di antara keyakinan risalah dan ubudiyah, tidak kebablasan menghinanya, naudzubillah menjatuhkannya, tidak, beliau orang yang mulia yang diutus sebagai rasul, rasul pilihan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyembahnya, berdoa pada nabi, kita katakan jangan berdoa pada nabi, nabi manusia, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, tiga yang satu seperti ucapan Nasrani. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nantahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmat. Ada pertanyaan? Semua salat selain lima waktu adalah hukumnya sunnah, witir dan sebagainya. Naam. perintah yang berkait perkara adab juga seperti membuka alas kaki kubur adalah sunnah. Naam. Namanya sunnah barakallahu fikum mutafawitah, berbeda-beda keadaannya. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah lazimah, ada sunnah muqarrarah, ada sunnah ila akhirihi. Dan ada sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan seumur hidupnya sampai wafatnya. Apakah kalian samakan dengan sunnah-sunnah yang lain? Barakallahu fikum. Kita harus bedakan satu dengan lainnya. Itu namanya hikmah. Kalau kalian menyamakan sesuatu yang berbeda, berarti kalian tidak mengerti hikmah. Enam. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menyatakan, lepaskan. Sabtiyatik. Lepaskan dua sendalmu. Dilepaskan. Dan menyatakan, wah gak perlu. Bayangkan kalau Rasul ada di sebelahmu dan mengatakan lepas. Apakah kamu akan berkata begitu? Gak mau gitu. Pantas. Berkata Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah, bahwa sesuatu yang tidak wajib hanya sekedar mustahabbah, sifatnya anjuran, kalau tidak dikerjakan terus menerus terancam dengan dosa. Ilmu baru ini kayaknya ya. Tidak wajib. Tapi kalau ditinggalkan terus-menerus, gak pernah kamu kerjakan, maka hukumnya bukan lagi dia meninggalkan sunnah. Tapi hukumnya, kamu tidak suka sunnah. Apa hukumnya tidak suka sunnah? Hah? Beda orang yang tidak mengerjakan sesuatu yang mustahab dengan orang yang tidak suka dengan yang mustahab. Dalilnya, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Sehingga syaratnya, orang meninggalkan sesuatu yang tidak wajib, yang mustahabat, dia tidak dosa, itu syaratnya apa? Satu, kamu tetap mencintai sunnah tersebut. Enggak boleh benci. Dua, kamu menginginkan mengerjakan suatu saat. Jangan terus-menerus. Kalau terus-menerus, maka akan ada pertanyaan lain. Apa pertanyaannya? Kamu suka apa enggak suka? Ya saya suka, mana buktinya? Iya kan? Apa buktinya kamu suka? Seumur hidupmu kamu gak pernah mengerjakan sunnah itu. Itu masalahnya. Sehingga jangan anggap remeh sunnah. Hukumnya kan gak wajib, Ustaz. Ini banyak politikus. Hati-hati. Banyak politikus-politikus di dalam agama. Dalam beragama, jadi politikus. Apa itu ciri-cirinya kalau disamakan dengan politikus? Ciri-cirinya politikus itu kalimatnya bersayap. Nih, kerjakan. Enggak wajib. Enggak wajib aja kok. Ini politikus namanya. Bentar, duduk. Saya tanya sama kamu. Bukan wajib itu haram. Bukan wajib itu ada kemungkinan 4. Kan 5 hukum. Bukan wajib. Bukan wajib itu berarti haram, makruh, mustahab. Yang mana? Atau sunnah? Yang mana yang jelas? Iya itu sunnah. Tapi apa makna sunnah? Mustahab, dia disukai. Kenapa gak kerjakan? Kamu gak suka? Kalau gak suka, urusannya, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasul, bukan golongan Rasul. Barakallahu fikum. Kalau dia sesekali gak ngerjakan, karena biasanya ngerjakan, wajar. Terlambat, gak sempat sholat qobliyah. Gak apa-apa. Namanya bukan wajib. Tetapi orang ini suka. Bahkan merasa sedih ketika kelewat witirnya atau kelewat sunnah qabliyah. Artinya orang ini punya iman bahwa itu adalah sunnah Rasul yang bagus, yang baik, dan saya suka. Wajib hukumnya menyukai. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sampai menghabiskan waktu. Apa Ustaz hukumnya orang yang praktekkan sihir takhili? Bukankah sihir takhili juga memakai bantuan jin? Tidak boleh memakai bantuan jin. Bahkan yang tidak memakai bantuan jin juga gak boleh. Karena itu menipu. Menipu, membohongi orang. Hah, ada kan? Padahal ada di sini. Membohongi orang. Iya kalau orangnya tahu kamu main-main. Kalau gak tahu, wah, punya ilmu gaib. Jadi fitnah. Apalagi pakai jin. Apakah berdoa ketika salat sujud dengan berbahasa Arab? Kalau bisa dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, Nabi kalifullahu nafsan ila usaha. Apakah seorang yang memerintahkan rukyah untuk orang lain tidak termasuk masuk surga tanpa hisab? Bukan menyuruh rukyah untuk orang lain. Kalau dia minta dirukyah untuk dirinya. Kalau dia menyuruh, tolong rukyah dia. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Tetapi kalau dia minta dirukyah oleh orang lain, maka dia punya kecenderungan kepada selain Allah SWT, maka itu yang dikhawatirkan. Berdoa masalah dalam tasyahud dengan bahasa Indonesia boleh, kalau tidak mampu dengan bahasa Arab. Tapi sebaiknya dengan bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.